شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، kita lanjutkan kitab al-irsyad ila sahih al-i'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Masih pada pembahasan al-istisqa lil anwa, menisbatkan hujan kepada terbit dan tenggelamnya bintang-bintang. Nah, yang kita sudah baca tadi diskusi dari riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, bahwa ketika turun hujan di Hudaybiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman denganku dan kafir dengan bintang-bintang. Namun ada juga yang sebaliknya, beriman dengan bintang-bintang dan kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, faqauluhu ta'ala bi hadzal haditsil qudsi, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, di pagi hari ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Nah, wabayyana anna al-mu'min alladhi yansibu al-matara ila fadlillahi wa rahmatihi. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa yang beriman adalah yang menisbatkan hujan kepada anugerah Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya, yaitu yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kita mendapatkan hujan karena anugerah dan rahmat dari Allah, menisbatkan hujan itu kepada Allah. Wa annal kafir alladhi yansibul matara ila al-kawkab, dan bahwa yang kafir adalah yang menisbatkan hujan itu kepada bintang-bintang. Wa hadha bihi dalilun ala annahu la tajuzu nisbatu af'alillahi ila ghairihi, maka di sini ada dalil bahwasannya tidak boleh menisbatkan perbuatan-perbuatan Allah kepada selain Allah. Hujan termasuk perbuatan Allah, artinya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada andil sedikit pun dari manusia. Itu tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika kufrun, bahkan itu adalah suatu kekafiran. Ya, itu suatu kekafiran. Fa in taqada anna lil kawakibi ta'thiran bi inzalil matar fa hadha kufrun akbar. Apabila ada yang meyakini bahwa dengan ucapan yang kita dihujani karena bintang ini, dengan meyakini bahwa bintang itu yang memiliki pengaruh, memberikan pengaruh, memiliki efek dalam turunnya hujan, maka ini kufrun akbar, kekafiran besar. Li'annahu isyrakun fir rububiyyah wal musyriku kafirun, karena berarti ketika dia mengatakan bintang bisa menurunkan hujan, itu berarti mempersekutukan Allah dalam rububiyahnya, dalam pengaturan alam semesta. Wal musyriku kafir. Ya, sedangkan orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah, itu orang kafir. Wa illam yataqid. Kemudian kemungkinan kedua, apabila dia tidak meyakini anna lil kawakib ta'thiran fi inzalil matar. Apabila dia tidak meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh dalam turunnya hujan, wa inna manasabahu ilaiha majaza, namun dinisbatkan hujan itu kepadanya dalam bentuk majaz kiasan, yakni dia menjadi sebab, ya, sebagaimana sudah kita baca pada paragraf sebelumnya, ya. Wa inna manasabahu ilaiha majazan fahadha muharramun, ini diharamkan. Min wa huwa min asyirkil asghar, itu termasuk syirik kecil. Jadi tidak boleh, ya, mengucapkan hujan karena bintang ini. Baik karena di situ, karena meyakini bintang memiliki pengaruh, atau ya meyakini bahwa memang demikian perjalanannya, sebabnya, itu tidak boleh. Li'annahu li'annahu nasaba ni'matallahi ila ghairihi. Karena itu berarti menisbatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas dipuji secara mutlak. Nah, jadi meyakini ada pengaruh tidak boleh, itu syirik besar. Meyakini itu sebagai sebab juga tidak boleh. Nah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita ucapkan demikian, kita mendapatkan hujan karena sebab anugerah Allah dan rahmatnya. Nah, bintang-bintang itu meskipun sudah ada pada posisi biasanya, kalau Allah Azza wa Jalla ya pada posisi biasanya di mana di situ, ya karena biasanya kalau seperti itu sudah turun hujan, ya meskipun demikian kalau Allah belum menghendaki maka tidak akan terjadi hujan. Sudah mendung, ya orang Jawa sudah gelayut menduge, sudah hampir turun. Yang dalam surat An-Naba dikatakan mu'sirat, awan itu sudah seperti hampir diperas. Ya, seperti orang dari kita akan menjemur baju maka diparas dulu keluar dari situ airnya. Meskipun sudah demikian, namun ketika Allah tidak menghendaki datang angin membawa mendung itu ke tempat yang lain. Ya. Nah, dibawa ke tempat lain tidak jadi hujan atau bahkan hilang. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, telah berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa kanatil arabu idha tala'an najmun minal masyriqi wa saqata akharu minal maghribi fahadata inda dhalika matarun aw rihun faminhum man yansibuhu ila al-talih wa minhum man yansibuhu ila al-gharibi nisbata ijadin wa ikhtira'in. ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. نعم. Dulu orang-orang Arab, kata Imam Al-Qurtubi, apabila muncul satu bintang di arah timur dan muncul tenggelam satu bintang di arah barat dalam waktu bersamaan, maka kemudian terjadi angin atau hujan, ada di antara mereka yang menisbatkan itu kepada bintang yang muncul di arah timur. Namun ada juga di antara mereka yang menisbatkan hujan atau angin itu kepada yang tenggelam, bintang yang tenggelam di arah barat. Nisbata ijadin wa ikhtira. Kalau mereka orang-orang jahiliyah, memang Penisbatan itu penisbatan pengadaan. Nah, benar-benar itu menjadi pengaruh, ya, munculnya hujan, turunnya hujan, atau datangnya angin. Dan mereka mengucapkan perkataan sebagaimana yang disebut dalam hadis qudsi tadi. Ya, mutirna binau'i kada wa kada. Maka asy-syari' Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ucapan itu. Melarang dari ucapan mutirna binau'i kada, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan ini. Supaya tidak ada seseorang yang meyakini seperti keyakinan mereka dan tidak menyerupai ucapan-ucapan mereka, orang-orang jahiliyah. Maka semuanya dilarang. Baik meyakini seperti keyakinan orang jahiliyah atau hanya sekedar ucapan penisbatan menunjukkan adat kebiasaan, itu dilarang. Supaya apa? Tidak menyerupai orang-orang jahiliyah, tidak menyerupai orang-orang musyrik. Maka orang Islam harus yang menyelisihi mereka. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan hujan karena anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak meniru ucapan-ucapan orang jahiliyah. Kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan ini. Nah, di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengisyaratkan 6 sebab daripada larangan mengucapkan kita mendapatkan hujan itu karena apa? Karena bintang-bintang. Itu tidak boleh diucapkan supaya tidak menyerupai orang musyrik. Nah, selanjutnya Syaikh Shalih mengatakan waqarra wa muslimun fi sahihi fi sababi nuzuli qawli ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan dalam sahihnya, dalam yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat 75 dari suratul Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan posisi-posisi bintang. Nah, sampai ayat 83 wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Imam Muslim meriwayatkan Ali bin Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Abbas marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ba'dhum laqad sadaqa nauhu kadza wa kadza. Sebagian mereka, sebagian orang-orang jahiliyah maksudnya, mengatakan sungguh benar bintang ini dan ini. Ya, pantas saja muncul bintang ini, tenggelam bintang ini. Ya, ketika kemudian turun hujan, ketika kemudian ada angin, dinisbatkan kepada bintang-bintang yang muncul di arah timur atau yang tenggelam di arah barat. Jadi sebagian orang jahiliyah mengatakan seperti itu, fana zalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Ini fa sababiyah, ya. Fa menunjukkan akibat, fa taqibiyah, ya. Kalau dalam ilmu usul tafsir ini namanya sebab yang jelas, riwayat yang jelas-jelas menunjukkan sebab terjadi demikian, maka Allah menurunkan ayat ini. Sehingga kaitannya sangat erat sekali. Ada orang kafir mengatakan demikian saat turun hujan, ya, pantas saja muncul bintang ini di arah timur, pantas saja bintang di arah ini, di arah barat ini tenggelam, karena sudah mau turun hujan, karena ternyata turun hujan. Dia menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang itu. Maka Allah menurunkan ayat dari surat Al-Waqi'ah 75 sampai 83. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ya. Kemudian pada ayat 83-nya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan hujan yang menjadi rezeki untuk kalian itu justru menyebabkan kalian mendustakan, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekafiran, na'udzubillah, mendapatkan nikmat hujan yang semestinya disyukuri, namun justru ya dibalas kebaikan dari Allah Azza wa Jalla dengan kesyirikan, dengan ya kemungkaran, mendustakan, tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang jahil, ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Kalau orang Islam makanya tidak boleh. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Nah, kita mendapatkan hujan karena anugerah Allah Azza wa Jalla. Nah, fa izalu al-matari min Allah bi wa bi haulihi wa quwwatihi la dakhla li makhluqin fihi. Maka turunnya hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada andil partisipasi bagi makhluk dalam hal itu sedikit pun, sama sekali tidak ada andil ya. Mereka yang membuat hujan tiruan ya, dengan menyebarkan garam dari helikopter misalnya, itu pun kadang-kadang enggak pas. Yang dituju kecamatan ini, yang turun malah kecamatan lain. Atau kadang-kadang gagal. Diperkirakan ya, dengan sekian ton dibawa di helikopter, disebar itu kemudian nanti akan bisa mengairi sekian-sekian. Ternyata juga gagal. Karena memang demikian. Ya, itu kembali kepada kehendak Allah. Itu dengan kekuatan Allah, bukan dengan usaha dari manusia. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Waqi'ah juga pada ayat 68-69, afara'aitumul ma'a alladhi nashrabun. Tidakkah kalian lihat air yang kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Minal muzni, as-sahab ya, awan. Am nahnul munzilun, atau kamikah yang menurunkan? Apakah kalian atau kami yang menurunkannya? Air yang kalian minum ya, air yang kita minum berasal dari air hujan. Nah, Allah Azza wa Jalla yang munzil, yang menurunkannya, bukan kita. Tidak bisa, tidak bisanya meminta dan mensyukurinya. Nah, faman nasaba al-inzal al-matar ila al-kawakib aw ila al-dawahir at-tabi'iyyati kal-inkhifad al-jawi aw al-manah faqad kadzaba wa iftara. Maka barang siapa yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang atau kepada gejala alam, zahir tabi'iyah, gejala alam, kalin-kalin khifadil jawi, seperti ya turunnya cuaca ya, ini dingin, awil mana ya, atau juga nah, perakiraan cuaca. Nah, tapi iya kepada awan demikian, angin seperti ini, ya. Atau cuaca begini, ya. Kadang-kadang, kita atau mendengar atau bahkan kita mungkin juga mengeluh sumuk men arep udan ya, ya. Nah, kalau cuma ya seperti itu saya juga tidak apa mungkin. Tapi tidak kemudian ya kita yakini ketika turun hujan. Nah, oh iya tadi panas makanya sekarang hujan. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, tetap ketika hujan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan karena anugerah Allah. Karena kadang terkena geram, panas, sumuk, ya setelahnya juga tidak hujan. Nah, ini tidak boleh. Ya, kata saya sholat, faqad kadzdzaba wa aftara. Siapa yang menisbatkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang atau kepada gejala alam, cuaca dan sebagainya, maka dia telah berdusta. Bahkan hadza syirkun akbar. Ini syirik besar. Ya, ini syirik besar. Wa in kana yataqid anna al-munzila huwa Allah. Dan apabila dia meyakini bahwa yang menurunkan adalah Allah, lakinnahu nasabahu ila hadhihi al-asya'i min babil majaz, tapi dia menisbatkan benda-benda atau barang-barang ini, hal-hal ini, ya, dinisbatkan turunnya hujan itu kepada hal-hal itu, awan, nah, kicauan burung, ya, karena juga ada, ya, nah, ada burung tertentu yang apabila berbunyi biasanya, ya, nah, setelah itu, nah, turun hujan, nah, tidak boleh juga dinisbatkan kepada, ya, burung tersebut, nah, meskipun dari babul majaz bentuknya tidak hakikat, tapi majaz kiasan saja. Ya. Fa hadza haramun wa kufrun asghar. Ini adalah satu hal yang haram dan kekafiran kecil. Li'annahu nasaba an-ni'mata ila ghairillah, karena dia berarti telah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi yaqul, itu sama dengan yang mengatakan mutirna binaw'i kadza wa kadza, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan ini. Kemudian saya sholat mengakhiri pembahasan ini dengan kalimat beliau, wa ma akthara tasahulu fi hadzal amri ala al-sinati ba'dhi as-suhufiyyin sahafiyyin aw al-i'lamiyyin. Dan betapa banyak, ya, terjadi, nah, orang bermudah-mudah dalam perkara ini. Betapa banyak orang meremehkan masalah ini pada lisan atau tulisan wartawan, ya, sahafiyin atau i'lamiyin, wartawan, penyiar, ya, nah, ya, menisbatkan demikian, ya, turunnya hujan kepada gejala-gejala alam, tanda-tanda. Nah, ini tidak diperbolehkan. Minimal tadi hukum, ya, kufrun aswar minimalnya, ya. Nah, seperti itu dalam pepatah-pepatah dikatakan ahlahuma murrun, ya. Yang manisnya saja pahit. Ahlahuma murrun, yang manisnya pahit, apalagi yang pahit. Yang paling kecil saja kufrun aswar, apalagi yang besar kufrun akbar, syirik kecil dan syirik besar. Nah, kan, ini harus kita jaga lisan kita. Ketika hujan, alhamdulillah, mutirna bifadlillah wa rahmati. Fayajibu 'alal muslimi an yatanabbaha li hadza, maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan hal ini. Wallahu muwaffiq, dan Allah yang memberikan bimbingan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Nah, itu hal-hal yang biasa terjadi di masyarakat, padahal satu kemungkaran besar. Tasian ke-9, nisbatun ni'ami ila ghairillah. Di antara perkara yang banyak terjadi di masyarakat dan tidak diperhatikan, padahal itu adalah juga kemungkaran, adalah menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Nah, menisbatkan berbagai macam nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sabaqal kalam an hukmi nisbatil matari ila al-anwa'i wal istisqa biha. Wal kalam al-an fi hukmi nisbatil ni'am umuman ila ghairillah. Telah, ya, berlalu pembicaraan tentang hukum menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Dan sekarang, ya, yang kita bicarakan adalah tentang hukum menisbatkan nikmat-nikmat secara umum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sembuh dari sakit. Nah, ya, orang sembuh dari sakit. Nah, karena Pak Wahyu. Nah, radionya di mana-mana sangat kencang sekali dari Mojokerto. Ya. Nah, atau dokter, atau tukang bekam, tukang pijat, atau jamu ini jamu itu. Nah, ya, nah. Kalau tidak dijaga lisan ini, memang demikian lisan, ya, tidak bertulang, mudah sekali untuk bengkok. Nah, dapat uang dinisbatkan kepada siapa? Dapat warisan, ya. Nah, juga demikian kadang-kadang orang, ya, menisbatkannya, nah, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Nah, baik. Innal i'tirafa bi fadlillah wa in'amihi wal qiyam syukrihi min samimil aqidah. Sesungguhnya mengakui anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan darinya serta mensyukurinya itu adalah termasuk dari perkara-perkara pokok dalam akidah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa itu adalah anugerah Allah dan mensyukurinya itu min samimil aqidah, perkara inti pokok dalam akidah. Karena man nasaba an-ni'mata ila ghairi muwalliha fa wallahu subhanahu wa ta'ala faqad kafaraha wa asyraka billahi binisbatiha ila ghairihi. Nah, karena barang siapa menisbatkan satu nikmat kepada selain yang mengantarkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, selain yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengkafiri nikmat itu dan mempersekutukan Allah ketika dia nisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Qala Allah taala, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 83, yang surat An-Nahl disebut suratun ni'am. Ya, kalau setelah Al-Maidah Al-An'am, Al-An'am artinya binatang ternak. Kalau An-Ni'am artinya kenikmatan yang banyak. Banyak disebutkan di situ kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Suratun Ni'am, suratun Nahl. Nah, di sana dalam ayat 83 Allah Azza wa Jalla mengatakan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya'rifuna ni'matallah, mereka sudah tahu, mereka mengetahui nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah mereka ketahui. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka kafir. Ya, ayat 83 dari surat An-Nahl atau surat An-Ni'am. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan ya'rifuna anna an-ni'ama min 'indillah wa anna Allah huwal mun'im 'alaihim bidzalika walakinnahum yunkiruna dzalika. فيزعمون أنهم ورثوها من عن آبائهم وبعضهم يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا. Nah, maknanya kata ahli tafsir bahwa orang-orang itu sudah tahu bahwa nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwa Allah yang memberikan itu kepada mereka, namun mereka mengingkarinya dengan meyakini, dengan mengatakan bahwa mereka warisi harta benda itu dari bapak-bapak mereka. Jadi termasuk, ya, bentuk pengingkaran terhadap nikmat orang ketika mengatakan kita dapatkan harta ini warisan dari bapak-bapak kita. Sawah, ya, omah, lemah, ya, nah, tanah, harta, uang dan sebagainya. Nah, memang meskipun kenyataannya itu didapatkan karena warisan dari bapaknya, nah, namun demikian semestinya alhamdulillah, dinisbatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ba'dhum yaqul, sebagian lagi mengatakan laula bulan lam yakun kadza wa kadza. Kalau bukan karena si bulan maka tidak akan terjadi begini dan begini. Ya. Kalau bukan obat ini maka tidak akan sembuh. Kalau tidak karena panjenengan mungkin saya tidak sembuh. Mungkin saya sudah mati dan sebagainya. Ini tidak boleh. Ya. Kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Ya. Alhamdulillah Allah memberikan harta ini dengan jalan warisan. Nah. Wa hakadha kullun yansibu an-ni'mata ila man yu'azzimuhu min al-aba'i wal alihati wal ashas. Dan demikianlah setiap orang menisbatkan nikmat kepada siapa yang dia agungkan, apakah itu bapak-bapak nenek moyangnya atau sesembahannya atau orang lain. Mutanasina masdaraha as-sahiha wal munhima biha 'ala al-haqiqati wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mereka lupakan sumbernya yang benar, mereka lupakan yang memberikan nikmat itu secara hakikat sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kama anna ba'dahum yansibu ni'mat as-sayri fil bahri was-salamati min khatarihi ila ar-rih wa hadzqil mallah. Sebagaimana juga sebagian menisbatkan enaknya perjalanan di laut dan keselamatan mereka dari bahaya yang di laut itu, mereka nisbatkan kepada cuaca angin dan kelihaian nahkodanya. Nah, ya, kita selamat ini karena angin yang bersahabat. Kita selamat ini karena pandainya nahkoda. Ya, fa yaqul kanat ar-rihu thayyibah wal mallahu hadiqah. Nah, mereka mengatakan, ya, tadinya anginnya adalah bagus, tadi itu anginnya bagus, cuacanya bagus. Nah, kodanya juga pandai, pengalaman. Nah, ini juga hal yang banyak diucapkan. Ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih mengatakan, "Wa mithluhu al-yawma yajri 'ala al-sinati al-kathir min nisbati husul an-ni'ami wa indifa'i an-niqami ila majhudi al-hukumati aw al-afradi aw taqaddum al-'ilmi at-tajribi." Nah, seperti itu juga yang banyak terjadi pada lisan banyak orang, menisbatkan terjadinya berbagai kenikmatan, terhindarnya berbagai musibah kepada usaha-usaha negara atau usaha pribadi. Atau taqaddumil ilmi tajribi, kemajuan ilmu percobaan, ya, hasil percobaan, ya, eksperimennya berhasil. Nah, fa yaquluna matala, maka misalnya mereka mengatakan, taqaddamat tibbu, taqaddumut tibbi taghlibu 'alal amrad aw qada 'alayha. Dengan kemajuan medis, ilmu kedokteran, maka dia bisa mengalahkan berbagai penyakit dan menyembuhkannya, menghilangkannya. Yang banyaknya wajar, seolah-olah wajar, ya, dengan kemajuan ilmu kedokteran maka dia bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, padahal dengan semakin modern ilmu kedokterannya, semakin canggih penyakitnya juga. Gimana, Dokter? Nah, ya. Nah, Semestinya dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Dia yang menyembuhkanku. Nah, wal majhudati al-mulaniyah taqdi 'ala al-faqri wal jahli. Usaha-usaha ini, usaha-usaha si fulan, baik secara negara ataupun individu, mengatasi, ya, bisa menyelesaikan kemiskinan dan kejahilan. Hilangnya kemiskinan, terentasnya kejahilan, itu adalah nikmat mestinya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama turun sudah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang mengajari Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Yang mengajari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan ilmu adalah Allah. Demikian juga al-faqr, kemiskinan. Ya. Nah, yang menimpakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengangkatnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan usaha-usaha manusia semata. Itu memang satu hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketika mendapatkan nikmat itu dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah, nah, dalam sebagian riwayat, senang kepada Allah, bahkan ridho kepada hambanya ketika dia minum seteguk air, dia ucapkan alhamdulillah. Ketika dia makan sesuap nasi, dia ucapkan alhamdulillah. Meskipun air itu yang menyuling juga manusia, yang membawa manusia, yang membeli manusia, yang menuangkan juga manusia, ya, baik dia sendiri yang minum atau orang lain, tapi itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanan itu juga demikian, pada dasarnya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini mengajak kita untuk selalu mengembalikan nikmat-nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma ashbaha dhalika min al-alfaz allati yajibu 'ala al-muslim an yabta'ida 'anha. Dan lafaz-lafaz yang semisal itu, yang semestinya seorang muslim menjauhi lafaz-lafaz itu, ya tahaffadha minha ghayat at-tahaffudz, dan berhati-hati dengan sangat. Ya, berhati-hati dengan sangat. Seperti juga banyak yang dilakukan di awal-awal mukadimah pernikahan. Ya. Pangestu panjenengan sedoyo, ya. Nah, acara ini bisa terselenggara. Itu juga sama, berarti menisbatkan, ya, kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu juga demikian, harus dihindari. Pertama alhamdulillah, sebenarnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bantuan dari bapak-bapak, saudara-saudara, para tetangga, ya, pemuda dan lain-lainnya, maka acara ini bisa terselenggara dengan baik. Nah, harus dikatakan dengan kemudian, itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau yang cuma dikatakan demikian, karena bantuan bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman dan sebagainya tak terselenggara, ini berarti menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa yansibu ni'ama ila Allah wahdahu wa yashkuruhu 'alayha. Hendaknya seorang muslim selalu menisbatkan nikmat-nikmat itu kepada Allah saja dan mensyukurinya. Wa ma yajri 'ala yadi ba'dil makhluqin afradan aw jama'atin min al-majhudati innama hiya asbabun qad tusmiru wa qad la tusmir. Apa yang terjadi lewat tangan sebagian makhluk, baik secara individu ataupun kelompok, dari usaha-usaha, tidak lain itu adalah sebab, bisa menghasilkan dan bisa juga tidak menghasilkan, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Nah, wahum yashkaruna ala qadri ma badalu, mereka juga patut diterima kasih, disyukuri sesuai dengan apa yang mereka telah kerahkan dari usaha. Walakin akan tetapi la yajuzu nisbatu husulin nataiji illa ila Allah. tetapi tidak boleh menisbatkan terjadinya hasil, ya, menisbatkan terjadinya hasil kesembuhan, kesuksesan, ya, hilangnya kebodohan, tidak adanya lagi kemiskinan misalnya, itu semua adalah hasil. Tidak boleh menisbatkan hasil itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk selalu bisa bersyukur kepadanya dan menghindarkan hal-hal, kalimat-kalimat yang akan membelokkan kita dan menjatuhkan kita dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.